yang ada di dasar hati. Semua itu kuserahkan kepadamu. Sekian lama baru aku sadari, ternyata kau yang berpaling hati. Kau merubah cintaku jadi benci. Kau merubah cintaku jadi benci. Kau merubah cintaku jadi benci. Kau merubah cintaku jadi benci. Cinta suci yang kau hianati membuat hidupku jadi tak menentu. Kisah kasih yang kini telah mati, itu semua karena ulahmu. Kau merubah cintaku jadi benci. Kau merubah cintaku jadi benci. Kau merubah cintaku jadi benci. Kau merubah cintaku. Serahkan kepadamu. Sekian lama baru aku sadari, ternyata kau yang berpaling hati. Kau merubah cintaku jadi benci. Kau merubah cintaku jadi benci. Kau merubah cintaku jadi benci. Kau merubah cintaku jadi benci. Cinta suci yang kau hianati membuat hidupku jadi tak menentu. Kisah kasih yang kini telah mati, itu semua karena ulahmu. Kau merubah cintaku jadi benci. Kau merubah cintaku jadi benci. Kau merubah cintaku jadi benci. Kau merubah cintaku jadi benci. Kau merubah.